منه ما يبقى ما يركع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، pada yang saya hormati Bapak Suryadi selaku salah satu pimpinan dan pengurus di Masjid Al-A'raf yang kita cintai, dan mudah-mudahan masjid ini selalu membawa berkah kepada kita sekalian, menjadi pencerah kepada kita sekalian dan selalu membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sangat berbahagia sekali bahwa pada saat ini saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan memang ini merupakan satu kegiatan keislaman yang perlu dijadikan contoh bagi daerah-daerah yang lain. Di sini ada pertemuan antara dunia dan akhirat. Kalau yang di bawah ini, masjid ini, akhiratnya. Di atasnya ada pertokoan, itu dunianya. Jadi inilah yang sesuai dengan apa yang ada di dalam salah satu ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waktu yang ada. Para bapak dan para ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Islam dari masa ke masa. Islam dari masa ke masa, bagaimana apa yang digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Islam adalah satu dari sekian agama yang ada di dunia, dan Islam juga disebut sebagai dinul Islam. Memang kata-kata din itu agama Indonesia atau bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan secara pas terhadap kata-kata di yang ada di dalam kosakata Arab. Agama atau sinonim atau terjemahan daripada din itu tidak mencakup keseluruhan arti yang diinginkan oleh kata-kata din itu sendiri. Karena kata-kata din di situ ada unsur kepatuhan, di situ ada unsur ketaatan, di situ ada unsur perhitungan, di situ ada unsur tuntutan, hisab. Dalam agama, kata-kata agama sudah tentu arti-arti itu tidak tercakup. Ya. kata-kata di dalam Al-Qur'an Al-Karim Maliki Yaumiddin artinya adalah yang memiliki hari kebangkitan ataupun hari tuntutan atau hari perhitungan amal. Begitu juga misalnya dain, dain hutang. Karena seorang yang berhutang dia akan dituntutkan, akan dicari, akan dituntut. Sebagaimana juga agama itu menuntut kepada pelakunya untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam ruang lingkup agama itu. Jadi antara din dengan dain itu ada persamaannya dari sisi istil, dari sisi kebahasaan. Jadi orang yang masuk di dalam agama Islam, dinul Islam, sudah tentu di sini dia akan dituntut untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Dan pada hari akhir orang akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan pada saat dia itu di dunia. Ada tuntutan yaumal hisab. Agama Islam adalah sebagaimana kita ketahui adalah agama para nabi-nabi. Semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh para nabi-nabi. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah innad-dina 'indallahi al-Islam, bahwa agama atau din dalam pandangan Allah atau pada sisi Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu, yaitu agama Islam itu saja. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falai yuqbalami. Wama ini yang terjadi, barang siapa yang mencari dengan segala kesungguhan, karena ibtagha yabtaghi dalam kosakata Arab asalnya bagha yabtaghi mencari, tapi kalau ibtagha itu mencari dengan segala kesungguhan, adanya tambahan tak di dalam kata-kata ibtagha itu menunjukkan arti kesungguhan di dalam mencari. Bagaimana misalnya ibtigha'a ridwanillah, ibtigha'a mardhatillah. Orang yang mencari keridhaan Allah itu memang harus bersungguh-sungguh. Ya. Tapi ada juga kata-kata bahwa yang tidak disertai dengan ta. Afaghayra dinillah yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Barang siapa yang mencari din selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Siapa yang akan menerima? Siapa yang tidak menerima? Allah tidak akan menerima. Semua makhluk-makhluk Allah itu juga tidak akan menerima. Karena din Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia, fitrah kepada agama tauhid. Sedangkan Islam itu bisa diambilkan dari salimah, artinya selamat. Kalau ada tambahan aslama itu menyerahkan diri. Jadi orang yang Islam itu adalah orang yang dengan secara totalitas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dalam satu ayat Al-Qur'an, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Tidak ada orang yang bagus, lebih bagus dalam beragama selain daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang sudah totalitas di dalam kehidupannya itu mempersembahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah dalam semua sepak terjangnya, baik hartanya, kerjaannya, semuanya itu dipersembahkan kepada Allah, untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, itulah orang yang paling bagus di dalam menapaki agama Islam. Jadi dengan demikian, seorang yang beragama Islam itu adalah orang yang patuh, tunduk, taat, pasrah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dan dia pasti akan selamat. Pasti akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, baik selamatan di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena ini adalah jalan kehidupan yang telah dirintis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin bahwa disinilah jalan yang menuju keselamatan. Sedangkan jalan-jalan yang lain sudah tentu itu Allah tidak menjamin terhadap keselamatan. Para bapak dan para ibu sekalian, semenjak pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencanangkan Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai pimpinan, sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin dunia ini. Allah tidak melihat makhluk-makhluk yang lain yang mempunyai karakteristik watak yang cocok untuk diserahkan sebagai jabatan khalifah mandataris Allah untuk mengelola alam ini, menjadi pemimpin di dunia ini atas seluruh makhluk-makhluk yang ada. Tapi sudah tentu ini ada risiko, ada tanggung jawab. Pada satu sisi, manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah ini adalah merupakan satu kehormatan yang luar biasa. Karena dengan khalifah ini maka manusia bisa mengolah alam ini. Dengan khalifah ini manusia bisa melakukan apa saja di dunia ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan khalifah ini orang bisa memanfaatkan semua sumber daya alam. Kenapa manusia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah? Karena manusia mempunyai akal. Yang dengan akal ini manusia bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ditambah lagi oleh wahyu, oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat modal dasar ketauhidan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu mereka tidak ada rekayasa apa-apa kecuali harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia mempunyai pilihan. Pilihan untuk menentukan satu keputusan, apakah A atau B. Coba pada waktu kita dihadapkan pada satu pilihan, apakah dia itu akan memilih A atau B? Apakah kemaksiatan atau keimanan? Setan hanya merangsang saja untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Pada akhirnya manusia yang mempunyai keputusan akhir untuk melakukan hal itu semua. Kalau hewan dan lain sebagainya itu tidak pegang kecuali hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensi daripada jabatan sebagai khalifah itu adalah bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan selama dia hidup di dunia itu. Rupanya jabat isim itu diterima oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam bisa memikul tanggung jawab ini dengan baik. Tapi setelahnya itu memang Nabi Adam ada kesalahan, memakan buah larangan dan kemudian dikeluarkan dari sorga. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah warning kepada Nabi Adam, fa imma qulnahtu min hajami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulnahtu min hajami'a. Kami berkata kepada Nabi Adam, kepada Siti Hawa, kepada setan, ihbutu minha jami'a, turunlah kamu dari surga ini seluruhnya, kosongkan ini. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang kepada kamu dari kami, dariku, satu petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut terhadap apa-apa yang akan datang, dan dia tidak akan susah dan bersedih hati terhadap apa yang telah dia lakukan selama dia ikuti dia. Ini kata-kata hudan itu masuk di dalamnya adalah agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tapi ternyata setelahnya beberapa waktu lamanya mulailah ada sedikit gangguan-gangguan terhadap ajaran agama ini. Anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil itu membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Pada saat itulah manusia sudah mulai terkecoh, tergoda oleh setan. Ini adalah ujian pertama. Ujian pertama itu Nabi Adam. Ujian yang kedua yang tidak lulus itu adalah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Kemudian kita tahu bahwa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sekitar 10 generasi atau 10 kurun. Pada saat itulah manusia dalam keadaan Islam, manusia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah pada masa Nabi Nuh inilah manusia mulai terbawa arus kemusyrikan. Terbawa arus untuk menyekutukan Allah. Inna awwala syirkin waqa'a fi wajhil ardh fi ahdi Nuh. Permulaan syirik yang ada di dunia ini adalah dimulai dari zaman Nabi Nuh. Diceritakan bahwa ada seorang yang sangat soleh yang meninggal, yang ditangisi oleh santri-santrinya. Setelahnya berapa lama ada setan yang membujuk kepada para santri-santrinya itu, pengikut-pengikutnya itu, apabila kamu ingin agar supaya hubungan kamu dekat dengan kiaimu, maka ada baiknya kamu itu membuat patung-patungan. Kamu letakkan di mihrabnya agar supaya kamu hubungan kamu dengan kiai kamu itu terus berlangsung walaupun dia mati. Akhirnya rupanya nurut. Setelahnya berganti generasi, setan membujuk lagi kepada para anak cucunya itu. Tahukah kamu kenapa patung itu ada di sini? Enggak tahu ya. Pokoknya kami menemukan ayah-ayah kami itu ada, sudah ada patung ini. Setan itu lalu mengatakan lagi bahwa dulu ayah kamu itu justru menyembah patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oh begitu. Akhirnya rupanya anak cucunya itu mengikuti bujukan setan, jadilah mereka itu menyembah patung tersebut. Di dalam beberapa ayat yang ada pada surah Nuh, kenapa Nuh itu dikatakan Nuh, Nabiullah Nuh? Karena di kasrati niyahatihi. An-Nuh itu artinya menjerit-jerit, berteriak karena Allah, Allah gitu ya. Oleh karena itu dikatakan Nabi Nuh. Salah satu ayat yang ada dalam surah Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazidu dhalimina illa dhalala. Mereka berkata kepada kaumnya yang lain, la tazarunna alihatakum, janganlah kamu meninggalkan, sekali-kali janganlah kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Wala tazarunna wadda wala suwa'a, janganlah kamu meninggalkan patung namanya wadd. Wala suwa'a, patung yang namanya suwa'a. Wala yaghutha, patung yang namanya yaghuth. Wa ya'uqa wa nasra, ada lima patung yang mulai disembah pada masa Nabi Nuh itu, barulah mereka memulai satu tahapan di dalam agama mereka, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala melalui penyembahan terhadap patung-patung tersebut, yang maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembahan terhadap patung-patung itu. Inilah permulaan syirik yang terjadi di bumi. Oleh karena itu Nabi Nuh berusaha untuk mengembalikan para kaumnya itu kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada Islam yang hakiki, Islam tauhid, Islam yang hanya menyembah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Nuh sepanjang hayatnya, dan itu tidak tanggung-tanggung sampai 950 tahun, dan itu tidak kenal lelah. Qala inni da'atu qaumi lailan wa nahara, malam siang. Falam yazidhum du'a'i illa firara, ternyata mereka semakin menjauh dari itu. Setelahnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ternyata hanya sedikit saja yang mengikuti ajakannya. Karena demikianlah masa yang cukup panjang antaranya Nabi Adam dengan Nabi Nuh, ini akhirnya menyebabkan orang kehilangan panutan, orang kehilangan kiai, orang kehilangan para ulama, kehilangan orang-orang yang bisa menunjukkan kepada jalan yang benar. Akhirnya Nabi Nuh berdakwah, tapi ternyata tidak ada hasilnya kecuali hanya sedikit saja, sekitar 80 orang saja kalau. Pada saat itulah Nabi Nuh sudah kehilangan kesabarannya dan berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar ala al-ardu minal kafirina dayyara, innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajiran kafara. Ya Allah, janganlah kamu tinggalkan di bumi ini seorang kafir pun yang bisa hidup di sini. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka, seandainya engkau memberikan apa namanya itu menghidupkan orang-orang kafir itu, maka mereka akan selalu beranak pinak dan mereka selalu kafir tersebut. Yudhillu ibadaka wa la yuridu illa fajran kafara, dan mereka akan menyesatkan hamba-hamba yang lain, dan mereka tidak mempunyai anak kecuali anak-anak yang terus kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah akhirnya membinasakan kaumnya Nabi Nuh, sehingga tinggal 80 pasang saja yang bersamaan dengan Nabi Nuh yang ada di dalam kapal atau perahu yang dibikin oleh Nabi Nuh pada saat. Orang-orang kafir musyrik habis, akhirnya mereka berpencar ke seluruh penjuru dunia. Tapi ternyata setan berperan lagi untuk membelokkan manusia dari jalan. Karena memang setan itu sudah permisi kepada Allah. Pada waktu setan diusir dari surga, setan itu meminta izin kepada Allah. Allah fa bi'izzatika la ubiyannahum ajma'ina illa 'ibadaka minhul mukhlasin. Qala awwirni ila yawm yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ya Allah, berikanlah aku umur sampai hari kiamat dan aku pasti akan menggoda, menyelewengkan umat manusia yang ada di sana. Saya bersumpah dengan sifatmu, sifat keagunganmu, sifat kemuliaanmu, ya Allah. Allah, Allah diberikan kesempatan untuk menggoda umat manusia di dunia. Qala innaka minal munzirin, engkau wahai iblis adalah orang-orang yang kami berikan kesempatan untuk menggoda umat manusia. Jadi kalau Allah SWT, kalau ada setan bergetayangan, itu juga atas izin Allah itu. Kalau seandainya ada orang terpengaruh oleh setan, itu ya salah sendiri. Kenapa bisa tergoda? Apakah setan itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu? Kan tidak. Pada akhirnya kita juga yang melakukan. Jadi pada saat itulah, pada saat orang melaksanakan satu pekerjaan yang dilarang oleh Allah, dia sadar, dia tahu hukum. Pada saat itulah dia harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau seandainya ada orang tidur, ada orang lalai, ada orang tidak tahu hukum, ataupun belum sampai kepada mereka itu dakwah, maka mereka tidak akan terkena sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya orang yang sadar, tahu bahwa perbuatan itu adalah maksiat, tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang, dia tahu hukum, sudah mukallaf, sudah baligh. Pada saat itulah orang itu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sampai zamannya Nabi Ibrahim. Kita langsung kepada zamannya Nabi Ibrahim. Zamannya Nabi Ibrahim juga ternyata manusia telah berhasil diselewengkan oleh setan. Terbukti ayahnya Nabi Ibrahim sendiri ada termasuk orang-orang yang pembikin berhala, termasuk orang-orang yang menyembah berhala. Para ulama tafsir memang berbeda di dalam memberikan penafsiran apakah itu ayah sebenarnya, ayah biologis, apa itu adalah pamannya sendiri. Kadang-kadang paman itu dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai abd juga. Wa ilqala Ibrahimu la'abi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qawmaka fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim adanya di Ur Kildan, di Irak Selatan di sana. Termasuk daerah-daerah kawasan yang termasuk dalam segitiga peradaban. Patung itu kan, patung yang ada di Mekah itu adalah asalnya dari Irak. Irak itu adalah daerah perdagangan. Pada waktu ada orang Arab dari Mekah datang ke Irak, di sana dijumpainya banyak patung-patung di sana. Rupanya dia ingin membawa oleh-oleh dari perjalanan dagangannya itu untuk dibawa ke Mekah sebagai oleh-oleh. Tapi tahu-tahu setelah lama-kelamaan banyak orang-orang Arab terpengaruh sehingga akhirnya mereka menciptakan patung-patung sendiri dan ditaruh di kawasan Ka'bah sampai jumlahnya lebih dari 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Sudah tentu apa yang dikatakan, apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim adalah untuk kembali kepada jalan yang lurus. Pertama mengajak kepada ayahnya. Di dalam surah Maryam disebutkan, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an ya ayah, wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar sama sekali, tidak melihat sama sekali?" Orang kalau mau mengerti sesuatu itu kan harus ada imbalannya. Tapi ternyata sama sekali tidak ada imbalan yang diberikan oleh berhala-berhala itu kepada orang yang menyembahnya. Orang menyembah itu kan karena meminta perlindungan, menjauhkan kita dari mara bahaya ataupun mendatangkan kepada sesuatu yang baik kepada kita. Nah, ini Nabi Ibrahim berdebat dengan ayahnya dengan bagus sekali. Lima ta'budu ba la yasma wa la yusiru 'andaka ya bati. Inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Aku telah datang kepadaku satu pengetahuan yang tidak sampai kepadamu. Pengetahuan ini tidak sampai kepadamu. Aku mendapatkan pengetahuan dari Allah, dari wahyu. Ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah aku, aku akan memberikan petunjuk kepada kamu jalan yang lurus. Ya apabila ta'budu syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahman 'asiyya. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahman 'asiyya. Ya rabbi inni akhafu an yamassaka 'adzabun min ar-rahman. Wahai ayahku, aku takut apabila engkau masih tetap menyembah terhadap berhala-berhala itu, engkau akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayya basaka azab min ar-rahman fa takuna li syaitan waliya. Kemudian ayahnya menjawab, qala aradun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau itu tidak suka terhadap sesembahanku? La illam tahintai la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau seandainya kamu tidak menghentikan dakwahmu itu, wahai Ibrahim, la arjumannaka wahjurni maliya. Aku akan lempari kamu dengan batu atau dalam tafsiran yang lain, dan aku akan tidak akan ngomong lagi dengan kamu. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim akhirnya menjawab, salamun alaika, mudah-mudahan keselamatan atasmu wahai ayahku. Aku akan tetap terus memintakan ampunan kepada Tuhanku untukmu wahai ayahku. Luar biasa ya. Nabi Ibrahim mempunyai ayah, walaupun ayahnya itu yang kafir, tapi tetap mempunyai niat yang bagus sebagai anak yang soleh. Dia akan tetap mendoakan kepada ayahnya keselamatan. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan yang cukup serius, dan pada akhirnya kita tahu Nabi Ibrahim dibakar oleh raja pada saat itu, dan pada saat itulah Nabi Ibrahim akhirnya harus berpindah dari Irak Selatan, dari Ur Kilda, menuju ke Tanah Syam, ke Palestina, sampai ke Mesir. Di Mesir Nabi Ibrahim diberikan hadiah oleh raja pada saat itu, yaitu Siti Hajar. Dari Siti Hajarlah Nabi Ibrahim mempunyai anak, yaitu Nabi Ismail. Dari Palestina Nabi Ibrahim akhirnya menuju ke Mekah. Di Mekahlah akhirnya Nabi Ibrahim memancangkan tiang agama Islam, yaitu dengan membangun Ka'bah beserta anaknya Nabi Ismail. Dan kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dengan Siti Hajar di Mekah, dan kemudian pada akhirnya inilah pancangan Nabi Ibrahim akhirnya bisa berhasil membawa umat Islam menuju kepada agama tauhid. Setelahnya Nabi Ibrahim, kita tahu bahwa salah satu Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling elit di dalam Islam itu adalah Nabi Musa. Ternyata kepada Nabi Musa itu juga, Nabi Musa menjumpai Raja Fir'aun dan menjumpai masyarakat Mesir kembali kepada penyembahan terhadap berhala-berhala. Dalam surah Yusuf kita temukan, arbabul mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Qala ta'buduna min dunillah min asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulthan. Pada saat itu masyarakat Mesir juga ikut terbawa arus penyembahan terhadap berhala-berhala. Apalagi pada masa Fir'aunnya Nabi Musa, justru Fir'aun sendiri yang mengaku sebagai Tuhan. ana rabbukumul a'la atau ma lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selainku, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini adalah merupakan bentuk kesalahan Fir'aun, kesombongan Fir'aun yang luar biasa. Kalau sudah demikian, Allah SWT sudah tidak tahan lagi dan harus dihancurkan orang-orang yang semacam itu. Dan kemudian Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberangi laut, Laut Merah, sampai kepada padang pasir. Ternyata agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa itu akhirnya juga tercoreng juga oleh Bani Israel. Mereka akhirnya menyembah, ya, menyembah anak sapi, ya, menyembah anak sapi. Orang-orang Bani Israel pada waktu keluar dari Mesir itu membawa perhiasan yang mereka pinjam dari orang-orang Mesir. Lah kemudian setelahnya mereka berhasil menyeberangi Laut Merah, mereka menyesal, ini perhiasan orang Mesir. Lah bagaimana kita mengembalikan perhiasan ini? Akhirnya ada yang memberikan usul, kalau bisa perhiasan itu dikumpulkan lagi saja, dan akhirnya mereka mencetak dan membuat patung-patungan anak sapi. Ternyata anak sapi itu setelahnya jadi, itu ada suara. Apakah suaranya itu karena suara dari angin yang bersemilir pada saat itu, atau bersuara sendiri? Orang ulama juga berbeda dalam hal ini. Adanya hal-hal yang mentakjubkan inilah akhirnya Bani Israel tidak tahan dan akhirnya menyembah. Baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sudah tidak ada lain. Qul ya musaj'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum tajhalun. Qala innakum qauman tajhalun. Qul ya musaj'al lana. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami ilahan. Artinya Tuhan. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka, kaum-kaum yang di mana Bani Israel itu melewati kaum-kaum itu menyembah berbagai macam berhala, Bani Israel memohon kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa juga menjadikan untuk mereka sesembahan. Luar biasa ya. Manusia memang adalah makhluk yang dhaif. Manusia gampang terpengaruh oleh sesuatu. Manusia tidak tahan terhadap godaan setan, manusia tidak tahan terhadap satu keajaiban. Ini barusan saja diselamatkan oleh Allah, tahu-tahu mereka gampang menyerahkan. Kita tinggalkan Nabi Musa, dan ternyata pada masa Nabi Isa itu keadaan bertambah parah lagi. Keadaan bertambah parah karena apa? Allah mencoba untuk menggelitik keimanan Bani Israel pada saat itu. Bani Israel pada saat Nabi Isa adalah orang-orang yang sangat-sangat rasionalis. Kalau ada musabab pasti ada sebab. Ada teori-teori yang semacam itu. Oleh karena itu Allah ingin mendongkrak, mendongkrak gaya pemikiran yang rasionalis itu, bahwa musabbibul asbab, zat yang menciptakan sebab itu bisa memporak-porandakan teori ini. Teori ada sebab dan musabab ini. Coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Al-Karim, berbagai macam kejadian aneh yang menimpa keluarga Nabi Isa, Nabi Zakaria, yang sudah berumur tua, istrinya juga berumur tua. Wala rabbi inni wa ana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyan wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali ya'quba waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya sudah tua, masih menginginkan anak karena anak inilah yang akan bisa melanjutkan risalah keislaman untuk anak-anaknya atau anak cucunya untuk kaumnya. Akhirnya apa? Allah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria, yaitu seorang anak yang dinamakan Nabi Yahya. Ini sebuah keajaiban untuk ukuran kebiasaan orang, yang biasanya orang kalau sudah menopause sudah tidak punya lagi harapan untuk punya anak. Kita lihat lagi Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Ini juga merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia akan bertahan dengan keimanannya kepada Allah atau justru dia itu terkena perubahan ataupun dia tidak tahan terhadap guncangan itu. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Dan ini adalah suatu hal yang mendongkrak atau mendobrak teori sabab dan musabab tersebut. Kemudian lagi kita tahu bahwa pada saat Siti Maryam itu mengandung sudah 9 bulan, hanya dengan menggerak-gerakkan tangannya yang lemah lunglai karena hamil terhadap pohon korma, ternyata buah pohon korma itu bisa berjatuhan. Usah wahusi idaiki bicir ain nakhlati tusadab alaitu rupaban janiyah. Rupaban janiyah itu artinya apa? Rupab itu artinya buah korma yang masih gemading. Tahu ya gemading? Tidak sampai tua betul, tidak sampai tangkah betul. Dan kebiasaannya buah korma yang masih setengah-setengah itu agak sulit untuk dijatuhkan begitu saja, kecuali harus diambil. Dan ini dengan menggerak-gerakkan tangannya yang lemah itu, akhirnya rupab itu bisa berjatuhan. Ini sesuatu yang luar biasa juga. Kemudian setelahnya Nabi Isa lahir, Nabi Isa bisa berngomong di hadapan orang-orang Bani Israel. Dalam surah Maryam disebutkan Nabi Isa mengatakan, dan Nabi Siti Maryam didakwa, kamu itu siapa? Kamu itu anak orang-orang baik. Kenapa kamu itu mempunyai anak yang tidak punya ayah? Kamu apa? Dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Siti Maryam hanya menuding kepada anaknya. Anaknya langsung yang masih dalam keadaan bayi itu mengatakan, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Anak kecil ngomongnya sudah banyak dan berisi tentang hikmah semuanya. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Datang kepadaku adalah kitab dan aku akan menjadikan seperti seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah telah menjadikan aku orang yang selalu membawa berkah kebaikan di mana saja aku berada. Aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakat, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Ma kuntu hayya selama aku dihidup. Wa barram bi walidati, dan aku adalah orang yang selalu berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang takabur oleh yang bisa memaksa kepada orang lain. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan mudah-mudahan atasku pada saat aku masih hidup, pada saat aku mati. Coba, anak kecil sudah bisa ngomong begitu di hadapan orang Bani Israel, sudah tentu anak adalah merupakan keajaiban yang luar biasa. Setelahnya Nabi Isa dewasa dan sudah menjadi nabi, ternyata keanehan itu terus berlangsung hidup. Berlangsung. Nabi Isa dalam Ali Imran disebutkan, "Wa unabbi'ukum bima ta'kulun, anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah." Nabi Isa bisa menghidupkan burung-burungan yang tadinya dari pin, dari tanah liat, kemudian diempos begitu akhirnya bisa terbang. Luar biasa. Faikun utayram bi'idhinillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idhinillah. Aku bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan orang-orang yang penyakit sofa, penyakit belang, penyakit yang susah, lepra, yang susah untuk disembuhkan pada saat. Walaupun bimata kulu lawa mata dahiru nafi itu, aku juga bisa menebak apa yang ada di dalam rumahmu itu. Kalau hari ini di dalam lemari makanannya itu disitu ada ketuk lindri, ada apa namanya itu lauk-lauk hari ini adalah misalnya lele apa. Nabi Isa sanggup untuk menebak apa yang ada di dalam. Semuanya itu kejadian-kejadian ini adalah merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia pada saat itu. Allah ingin mendobrak bahwa Allah yang menciptakan sunnah kauniyah, Allah juga lah yang bisa mendobrak sunnah kauniyah itu menjadi sunnah yang lain. Ini ingin menguji ketabahan mentalitas keimanan seseorang. Apakah dia masih tetap keimanannya kepada Allah atau tidak? Ternyata Bani Israel menghadapi berbagai macam ketakjuban itu, akhirnya mereka mulai dihantui, mulai digoda oleh setan. Nah, kalau sudah begitu tuh bukan manusia, dia itu Tuhan ataupun Tuhan bersama dengannya ataupun Tuhan menjelma di dalam diri Nabi Isa dan macam-macam. Manusia adalah makhluk yang dhaif. Melihat kejadian-kejadian yang demikian dahsyat, tidak kuat menghadapi. Ya sampai kita di Indonesia ini juga begitu. Kalau melihat ada pohon gede gitu ya, langsung, wah ini ada apanya ya. Kalau ada sungai gede gitu, sudah langsung aja itu. Masuk hutan rimba, wah itu ada embahnya. Apa saja yang orang itu, misalnya di laut gitu ya, darat gitu, ombaknya gede gitu, langsung di situ ada Nyai Roro gitu. Tapi kenapa enggak Mbah Roro gitu ya, tapi Nyai Roro gitu. Saya enggak tahu juga, kenapa orang-orang itu Nyai Roro gitu. Mana kiainya, ada nyainya aja. Ternyata Nabi Isa ini juga berusaha untuk mengembalikan Bani Israel ya, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Wa id awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa bi annana muslimun. Jadi orang-orang pengikut-pengikut Nabi Isa ini adalah orang-orang yang muslimun juga. Orang-orang yang muslim yang masuk dalam agama Islam. Nabi Isa selalu mengajak kepada Bani Israel kaumnya untuk kembali kepada Allah SWT. Tapi malah justru dirinya sendirilah yang dijadikan objek untuk penyembahan loyalitasnya. Kenapa pada akhirnya Nabi Isa akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi Isa tidak punya anak? Karena itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Biarkanlah Nabi Isa pada akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kembali pada akhir zaman nanti dan akhirnya bisa mengobrak-abrik ya satu tatanan yang tidak beres ini yang ada di dalam umat Nasrani, penyembahan terhadap dirinya, penyaliban, padahal itu tidak, dan lain sebagainya. Pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan ditanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau wahai Isa, engkau mengajak kepada kaummu untuk menyembahmu? Ya. Nabi Isa mengatakan bahwa aku tidak mengajak kepada mereka kecuali kepada penyembahan kepadamu ya Allah SWT. Pada saat aku masih hidup di dunia ini, akulah yang menjadi saksi. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antal naqib. Pada saat aku masih hidup di dunia ini, akulah yang menjadi saksi atas mereka. Tapi setelahnya aku itu tidak lagi di dunia, maka engkaulah yang menjadi saksi atas mereka. Tapi ternyata walaupun usaha Nabi Isa untuk mengembalikan kaum Bani Israel kembali kepada agama tauhid, ternyata masih belum berhasil. Bahkan setelahnya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi-jadi, ada kaum Nasrani, Nasturia, Ya'qubiyah, Mulkaniyah. Bani Israel melihat Nabi Isa itu berbagai macam pandangan. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Itu salah satu ayat. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ya Nabi Isa itu. Ada lagi yang mengatakan wa qalat al-yahud 'Uzairun ibn Allah wa qalat an-nasara al-masiih ibnu Allah. Dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Adalah laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Bahwa Nabi laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha, bahwa Allah itu adalah tiga, satu dari tiga oknum, oknum Bapa, oknum Ibu, oknum Anak atau Rohul Kudus, ya. Trinitas. Dalam hal-hal yang sangat prinsip sekali di dalam agama, yang mestinya harus tidak boleh ada yang berbeda, karena ini adalah merupakan hal yang sangat urgen sekali, adalah masalah ketuhanan. Dalam Islam itu sudah tuntas itu masalah itu. Baik itu orang Syiah ataupun orang Mu'tazilah ataupun itu orang Khawarij ataupun orang siapa-siapa, masalah ketuhanan sudah tidak ada masalah. Bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, Allah lah yang abadi, Allah lah yang awal dan akhir, Allah yang menurunkan nabi-nabi, Allah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mengatur alam ini dan lain sebagainya. Itu sudah tuntas, itu Allah cuma satu. Tapi bagi kalangan Nasrani ini masih belum tuntas. Ada yang menganggap bahwa itu ada Allah, ada yang menganggap bahwa Allah itu yang Nabi Isa itu, ada yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga trinitas itu. Akhirnya pada sekitar abad ke-3 Masehi berkumpullah para pendeta-pendeta untuk menuntaskan masalah ini. Apakah Nabi Isa itu hamba Allah? Apakah Nabi Isa itu adalah Allah? Masih belum. Ternyata dari muktamar Nikia, katakanlah pendeta yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, itu dikucilkan. Sebaiknya pendeta-pendeta yang jumhur pendeta itu mengatakan bahwa Trinitas, ada yang mengatakan pendeta Aris, ya. Akhirnya sampai kepada abad ke-6 Masehi, justru pendeta Aris ini dan ajarannya yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah itu diberangus, tidak boleh diajarkan kepada umat manusia. Itu semenjak abad ke-6 Masehi sampai sekarang. Nah, sudah kita beralih kepada Nabi Muhammad. Ternyata penyembahan terhadap selain Allah itu menjadi-jadi pada masa Nabi Muhammad ini. Dan kita tahu tadi bahwa pada permulaan sekali orang yang mendatangkan berhala dari Irak itu namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai inilah orang yang pertama sekali mendatangkan berhala dari Irak menuju ke Mekah. Nabi sudah memberikan ancaman terhadap Amr bin Luhai bahwa Amr bin Luhai akan diseret di neraka karena dialah yang membawa berhala ke Mekah. Dan luar biasa bahwa antara jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 600 lebih tahun. Ternyata tidak ada, ajaran agama sudah mulai diselewengkan, berbagai macam cara-cara penyembahan ada pada masa Nabi, pada masa jahiliyah, menyembah ini, menyembah ini. Manusia sudah terombang-ambingkan oleh hawa nafsunya. Kalau sudah terombang-ambing oleh hawa nafsunya, maka yang memimpin dirinya adalah bukan lagi ajaran-ajaran agama Allah, tapi adalah hawa nafsunya diri sendiri. Hukum rimba, kaum perempuan dibisakan, anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka meminum khamr di mana pun tempat, perzinaan di mana-mana. Pada masa lalu perzinaan itu ada, atau pernikahan itu ada empat. Ada empat macam. Ada yang pernikahan seperti sekarang ini, seperti pernikahan yang Nabi dengan Siti Aminah. Ada juga pernikahan yang mengambil kepala suku, mengambil kepala suku untuk menghamili seseorang dengan tujuan agar supaya dia mempunyai keberanian sebagai kepala suku. Itu dianggap bahwa suatu perkawinan yang legal pada saat itu. Ada juga perkawinan yang rame-rame. Ada beberapa orang mendatangi seorang perempuan sampai hamil, setelahnya melahirkan, maka perempuan itu berhak untuk menunjuk siapa saja yang patut untuk menjadi ayah daripada anak. Dianggap bahwa itu adalah perbuatan lehal, perkawinan yang lehal. Ada juga perkawinan rame-rame tersebut, kemudian didatangkanlah seorang tiapa, seorang yang bisa menebak siapa sebenarnya ayah yang asli daripada anak. Dilihat wajahnya, dilihat telapak kakinya. Kalau seandainya ada kemiripan antara anak dengan orang-orang yang tadi menghamilinya itu, menghamil harus panggil semua. Setelahnya dipanggil semua, dilihat mana yang paling cocok ini. Setelahnya ada yang paling cocok, kamu yang menjadi ayah. Luar biasa. Pembunuhan di mana-mana, hukum rimba di mana-mana. Ini karena apa? Karena manusia sudah tidak lagi disinari oleh agama. Akhirnya yang bertindak adalah hawa nafsu. Dan itulah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berusaha untuk kembali kepada ketauhidan, dan ternyata Nabi Muhammad bisa berhasil membawa umatnya pada saat itu, dan akhirnya bisa membuka kota Mekah, dan akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Beberapa ayat seperti ayat yang pada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan wa wasabiha Ibrahim bani wa ya'qub ya bani ya innallaha astafa la tumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anak cucunya, Ibrahim bani wa ya'qub ya bani innallaha astafa, wahai anak cucuku, Allah telah memilihkan untukmu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Begitu juga dalam ayat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal sama nanti. Jadi oleh karena itu, para bapak dan para ibu sekalian, bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dan ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau agama Islam itu adalah agama para nabi, syariat para nabi itu semuanya sama, bukan berarti demikian. Syariat hanyalah cara untuk beribadah kepada Allah. Sholatnya para nabi terdahulu berbeda dengan sholatnya kita. Kiblatnya para nabi dahulu berbeda dengan para nabi-nabi Bani Israel dahulu menghadap ke Baitul Maqdis, kalau kita menghadap ke Ka'bah al-Musharraf. Tapi bukan kemana kita menghadap, tapi yang penting itu adalah, yang penting itu adalah kepatuhan kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan kemudian kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting. Dalam ayat yang lain disebutkan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Yang dinamakan bir itu adalah bukan kamu menghadap ke selatan, ke barat, ke utara, ke timur. Walakinnal birra, yang dinamakan kebaikan, itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, Allah kepada hari akhir, para malaikat, wal kitab, wal nabiyyin. Keimanan ini akhirnya harus direfleksikan dalam bentuk aksi. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Ini adalah aksi daripada apa yang ada terbentang dalam hati kita. melakukan sholat, menunaikan zakat. Wa qamu sholata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ada integritas pribadi yang selalu menunaikan janji. Dan orang yang selalu bersabar wasabirina fil ba'sa wal dharra wa hina al ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika hum. Jadi keimanan yang benar, agama yang benar adalah bukan menghadap ke timur, ke barat, tapi adalah orang yang ada dasar keimanan. Refleksi dari rasa keimanan harus ada salat dan zakat. Kemudian integritas pribadi, yaitu adalah orang yang selalu menunaikan janji, orang yang bersabar. Wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hina al ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika hum muttaqun. Para bapak dan para ibu sekalian, pada masa lalu setiap nabi mempunyai karakteristik keimanannya sendiri, Islamnya sendiri. Pada masa sekarang yang dinamakan Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukan Islam lagi. Orang Yahudi yang dahulu mengikuti Nabi Musa, pada saat Nabi Muhammad, mereka harus kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad. Kalau tidak, mereka kafir. Orang Nasrani yang mereka ikut kepada ajaran, kalau setelahnya Nabi Muhammad ada, harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Dan orang Yahudi harus masuk Islam. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, aminu. Berimanlah kamu kepada agama yang, kepada kitab yang membenarkan apa yang ada pada. Artinya harus iman kepada Al-Qur'an. Harus iman kepada Nabi Muhammad. Wa aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Jadi berimanlah kamu wahai Yahudi, wahai Nasrani, bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, terhadap kitab yang telah diturunkan untuk kamu sekalian. Oleh karena itu orang Yahudi zaman sekarang yang masih tetap di dalam keyahudiahannya, orang Nasrani yang tetap di dalam Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, mereka adalah bisa dihukumi kafir. Karena mereka telah membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Mereka bisa dikatakan iman kepada Nabi Isa, tapi kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad, itu tidak bisa dikatakan seorang mukmin. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak bisa membeda-bedakan. Orang Islam ini termasuk orang yang sangat moderat. Orang yang bisa merangkul. Sebab orang Islam itu kan kalau menamakan anaknya itu kan ya, senang sekali apabila punya anak yang dinamai Ya'qub. Ya'qub itu kan nabinya bangsa Israel. Nabi Sulaiman, ya. Nabi Ismail, Ishak, ya. Banyak sekali itu. Sampai Daniel, ya. Nabi-nabi bangsa Israel itu menjadi nama anak-anak kita. Karena kecintaan kita kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sekarang ada enggak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi menamakan anaknya itu Muhammad saja? Ada enggak? Enggak ada itu. Ada yang menamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak ada. Jadi kita ini adalah pemeluk agama yang memang itu dari dahulu adalah kita mewarisi agama yang paling benar. Dan itu harus kita lakukan. Tapi bukan berarti kita harus berkonfrontasi dengan yang lain, ya. Bahwa kita mempunyai keyakinan kebenaran ajaran agama Islam bukan berarti kita harus berkonfrontasi dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Apabila tetangga kita bukan orang Muslim, mereka ada yang meninggal, kita takziah. Asal jangan didoakan loh. Datang kepada orang non-Muslim, tahu Allah maghfirlahu warhamhu. Kita hanya memberikan apa namanya itu nasihat, ya, kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Ya, mudah-mudahan sabar. Ya, ini adalah merupakan ya Tuhan menghendaki demikian. Mudah-mudahan engkau sabar. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi musibah ini dengan segala kuat. Jadi ketidakbersamaan kita dengan orang-orang lain yang selain agama Islam bukan menjadi sebab kita itu mengadakan konfrontasi dengan yang lain. Dalam ayat yang lain disebutkan la yanhaqumullahu 'alal ladzina lam yuqatiluhum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi selama mereka itu tidak nakal, ya kita jangan, kita berbuat baik kepada mereka. An tabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Inilah agama Islam yang benar. Para bapak dan para ibu sekalian, saya kira walaupun penyembahan terhadap berhala itu sudah tidak ada lagi, bisa dikatakan demikian pada zaman ini, tapi bentuk-bentuk penyembahan yang lain itu ada ya. Kalau orang sudah mempertuhankan hawa nafsu, sama saja menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kalau orang sudah diperbudak oleh hartanya sendiri, sama saja dengan yaitu menjadikan harta itu menjadi Tuhannya dia sendiri. Kalau seandainya pangkat menjadi panglimanya, segala sesuatu dia usahakan agar supaya bisa mencapai itu walaupun dengan hal-hal yang tidak benar, itu sama saja mengikuti hawa nafsunya, sama saja menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhannya dia sendiri. Jadi sekarang penyembahan berhala sudah tidak ada, tapi yang ada sekarang itu adalah penyembahan terhadap hawa nafsu. Dan oleh karena itu maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa menghadapi semua cobaan-cobaan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang Islam yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus tetap di dalam iman dan Islamnya sampai Amin. Mati. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang mendapatkan husnul khatimah. Sekian saja, mohon maaf atas secara kekurangan dan tidak enakan di dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, uraian tafsir dari Islam ke Islam dari masa ke masa. Salam dari masa ke masa, sampai sini dulu. Terus selanjutnya dialog atau jawab kami persilakan kepada para jamaah dan ibu-ibu sekalian ya. Kalau ini mohon dicatat biar cepat nanti ya. Kemudian kami sampaikan sebelumnya bahwa nanti hari akan yang datang yang akan mengisi ceramah di hadapan kita Kiai Haji Kamil Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tafsir tentang Islam Ustaz, di kalau saya suka baca terjemahan Quran, Islam itu kadang-kadang ada kata yang artinya agama Islam, tapi ada yang kata penyerahan gitu Ustaz. Apa orang yang menyerahkan diri lah. Makanya mungkin yang saya tahu ada juga kalangan yang mengartikan bahwa inna dina indallahi al-Islam itu bahwa menyerahkan diri orang yang taat kepada agamanya itu bisa dianggap sebagai Islam juga Ustaz. Yang kedua yang saya mau tanyakan, tadi Ustaz bilang kesyirikan pertama itu dimulai dengan kaum Nuh Ustaz, dengan menyembah orang-orang yang disucikan pada zamannya gitu Ustaz. Sekarang yang saya masih temukan ada Ustaz yang masih bilang berdoa kepada Rasulullah itu dibolehkan, apakah benar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina inda Allah itu isi Al-Quran yang kita berdomani bahwa di luar Islam tidak ada dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kalimat semacam itu atau tidak dalam Taurat dan Injil? Sehingga sampai sekarang ini, karena agama Tau itu ada tiga, agama Tau dan tiga yaitu Yahudi, Nasrani, Islam. Seolah sama benarnya. Nah, pertanyaan saya ada rahasia apa sehingga Allah membiarkan tiga agama itu yang pada akhirnya yang kita rasakan sekarang ini Islam seperti tersisihkan gitu. dalam percaturan dunia sekarang ini, ada rahasia apa? Itu pertama. Yang kedua, ada pertanyaan titipan. Hukumnya kalau bukan muhrim seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrim itu apa? Atau mahfuz atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa kebanyakan hamba-hamba Allah sekarang ini mempertuhankan hawa nafsu. Apakah ini termasuk golongan yang mempertaruhkan hawa nafsu ini, termasuk yang dikategorikan juga sebagai orang-orang kafir? Yang antara lain saya pertanyakan bahwa di zaman sekarang ini, seperti Pak Ustaz katakan tadi, penjabat, tentunya penjabat berkaitan dengan harta. Kebanyakan penjabat sekarang, mereka itu mengadakan, artinya pemilihan-pemilihan ini selalu mereka mengadakan, artinya mempergunakan uang yang oleh sponsor. Dan biasanya kalau mereka telah lulus dalam pertaruhan politik mereka, maka sponsor-sponsor ini tentunya meminta imbalan, yaitu proyek tentunya. Dan kalau proyek ini, itu efeknya adalah merugikan rakyat yang dipimpin oleh penjabat itu sendiri. Dalam pertanyaan saya ini, apakah orang-orang tersebut termasuk yang mempertaruhkan hawa nafsu? Apakah mereka tergolong orang-orang yang kafir atau orang-orang yang musyrik? Saya kira cukup sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nasib orang tua di akhirat itu kan ditentukan oleh tiga faktor, seperti meninggalkan anak yang soleh. Nah sekarang Nabi Ibrahim seorang nabi punya ayah yang kafir begitu. Itu bagaimana nasib ayahnya yang kafir itu nanti di akhirat itu, apakah ahli neraka atau ahli surga? Terima kasih. Jadi kita pikir Nabi Ibrahim bukan mungkin di sini nih ya. Ini ibu jauh hutan, mungkin Nabi Ibrahim nih. Nanti akhir mereka bahas surga gitu. Baik, terima kasih para bapak dan ibu sekalian. Memang ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang namanya Islam itu yang penting penyerahan diri kepada Allah. Itu saja. Tanpa, ya jangan disebutkan orangnya. Itu maklum ya, bila maklum berarti itu darurat. Tapi kita katakan bahwa kita tidak hanya mengandalkan kepada pengertian lughawi saja, pengertian kebahasaan saja. Kita tidak mengandalkan masalah-masalah yang pokok itu, hanya mengandalkan kepada etimologis saja. Kita harus melihat secara keseluruhan teks-teks dan ayat-ayat yang ada. Teks-teks yang ada menyebutkan bahwa bukan sekedar penyerahan hati itu saja, kalau begitu orang eling itu Islam. Ya, yang penting eling kepada Allah. Tapi indikator keilingan seseorang itu harus dibuktikan melalui refleksi berupa amalan-amalan ibadah yang betul-betul bahwa dia itu. Oleh karena itu Nabi sendiri mengatakan al-Islam antashhada an la ilaha illallah. Itu Nabi sendiri yang mengatakan itu. Wa anna wa iqamas shalah an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Pada saat Nabi Ibrahim ditanya oleh Malaikat Jibril, yang dinamakan Islam itu apa gitu loh. Nabi menjawab yang dinamakan Islam itu adalah kesatuan hal-hal yang tadi itu. Kamu menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Tuhan, bukan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kamu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan haji. Lo yang mendefinisikan Islam itu adalah Nabi sendiri, maka kita itu loh bertentangan dengan definisi yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Ini sudah tentu yang membatasi Islam hanya penyerahan diri kepada Allah, sudah tentu ini perlu dipertanyakan lagi ya. Baik ya. Kemudian berdoa kepada Rasulullah, ya, itu ya. Berdoa kepada Rasulullah, contohnya gimana itu? Ya nggak boleh. Jadi udhuni astajib lakum, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kalau seandainya orang berdoa kepada Allah melalui Rasulullah, nah itu yang menjadi masalah khilafiyah. Ya. Kalau selama dia mempunyai keyakinan bahwa yang bisa merubah segalanya adalah Allah, nah itu sudah masih benar itu. Hanya kalau seandainya dia mampir dulu kepada Nabi, nah ini yang menjadi khilafiyah, ya enggak. Tapi jangan sampai nanti masalah gitu-gitu akhirnya jadi bulat gitu, jangan ngabol gitu ya. Baik ya. Kenapa sih Allah itu membiarkan tiga agama? Saya melihat ya, orang Yahudi itu kalau di rinci kebrutalan, kesalahan dan kebiadaban orang Yahudi itu luar biasa. Pengingkaran terhadap Allah itu wah luar biasa dibandingkan dengan kaumnya Nabi Nuh, dibandingkan dengan kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, dibandingkan dengan kaumnya Nabi Musa, Nabi Nuh ya. Padahal kaumnya Nabi Nuh ya itulah homosek apa segala ya, akhirnya dihancur luluhkan. Tapi kenapa sih orang Yahudi itu diberi kesempatan terus di dunia ini? Padahal kamus kejahatan mereka itu luar biasa ya. Kalau saya mengatakan biarkanlah mereka itu hidup di dunia ini untuk menjadi sparring partner bagi kaum muslim. Orang itu untuk menguji kekuatan keislaman itu harus ada sparring partnernya, enggak? Coba. Orang Yahudi mempunyai cendekiawan yang luar biasa. Einstein, Rockefeller, Ford, ataupun Murdoch, atau Steven Spielberg, atau Arnold Schwarzenegger, dan lain sebagainya. Banyak itu orang yang menemukan penemuan-penemuan. Coba kaum muslim mana itu yang bisa memberikan kontribusi ke sejarah umat Islam itu mana? Yang menciptakan listrik siapa? Yang menciptakan mesin uap siapa? Yang menciptakan ini siapa? Kita ditantang sebenarnya untuk itu. Jadi untuk menjadi sparring partner, atau kita bisa membanding-bandingkan lah. Dan itu menjadi batu ujian bagi kita itu. Apakah kita dengan pilihan-pilihan itu kita masuk tetap di dalam jalur agama Islam yang kita anu sekarang ini, atau kita sudah ikut salah? Dan ternyata di beberapa pelosok di Indonesia itu hanya karena ada roti, ada supermi, ada segala sudah ikut agama lain. Ini yang sangat disesalkan ya. Jadi kalau ingin tidak tersisihkan, ya hendaklah kalau Islam orang Muslim dalam bidang akidah itu harus bangga dengan keislamannya. Tapi juga jangan lupakan masalah-masalah keduniaan itu. Ya, karena Nabi Adam sebagai khalifah suruh meneliti apa segala. Tahu-tahu kaum muslimin jarang sekali yang ahli peneliti. Setiap tahun ada pengumuman hadiah Nobel ya. Tapi yang menang itu jarang sekali kaum muslimin. Cuma satu dua saja itu Abdul Salam dari Pakistan. Dan setiap kali ada pembagian hadiah Nobel, orang melirik kepada kaum muslimin, apa kontribusi Anda terhadap dunia? Bolehlah Anda berbangga dengan agamamu, tapi apa kontribusi Anda terhadap? Ini yang harus kita jawab bagaimana. Memang harus melalui pendidikannya terus menerus. Kita melawan Amerika itu jangan dengan pemboman, itu nggak bisa itu. Melawan Amerika harus dengan ilmu pengetahuan. Mereka maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kita harus maju dalam ilmu pengetahuan. Nabi nggak pernah melawan orang-orang Quraisy itu melalui penculikan atau nggak pernah. Selalu berhadapan dengan kejantanan. Perang Badar secara terbuka, perang Uhud secara terbuka, perang Ahzab secara terbuka. Nggak ada melalui hal-hal yang di belakang-belakang itu. Semuanya serba transparan, terbuka. Inilah dadaku, manalah dadaku itu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram? Nah, ini kalau sudah salaman itu sudah ada kedut-kedutan. Tadinya salam, mentau-tau salamannya kok agak lama gitu. Ada apa itu? Jadi harus dihindari ya semacam itu. Memang tidak ada satu penjelasan dari Nabi bahwa ada penjelasan ya, tapi itu hadisnya dhaif ya, bahwa orang yang bersalaman yang bukan mahram lebih baik dia itu ya pokoknya akan anulah neraka gitulah. Tapi hadisnya baik. Hadis yang sahih itu adalah bahwa dalam hidupnya Nabi belum pernah bersalaman dengan seorang yang bukan mahram. Itu saja itu. Nabi belum pernah bersalaman dengan. Kalau ada perempuan begitu cuma lawabiyadili, cuma isyarah begini aja. Pada waktu bai'at Nabi memasukkan tangannya ke baskom gitu. Masukkan di sini, perempuan yang bai'at masukkan tangannya ke air itu. Jadi enggak sampai salaman. Kalau Nabi salaman umatnya gimana? Nanti Nabi aja salaman itu. Ya. Jadi enggak ada. Ya. Apakah itu sampai nanti dosa gitu? Ya. Saya kira kalau dengan ya niat yang ikhlas apa sekedar silaturahmi apa segala itu. Dan tidak ada niat lain kecuali ya, kita berharap hal itu adalah tidak sampai dosa. Nah sekarang orang yang mengikuti hawa nafsu sendiri apakah bisa dikatakan kafir atau musyrik? Tidak Bu ya. Jadi itu ya, jadi analoginya ke sana, tapi secara hukum tidak. Orang yang menjadikan nafsunya sebagai hawa, sebagai ilahahu hawa, itu tidak sampai kepada musyrik. Musyrik itu adalah kata Nabi, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan Allah itu ada sama yang menyamainya itu. Padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Selama orang itu masih mempunyai akidah bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah, Allah lah yang menata alam, yang mengatur alam semesta ini, maka selama itulah dia itu masih tetap dalam keadaan muslim. Walaupun muslim KTP, selama hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah haji, nggak pernah apa. Tapi ayahnya muslim, masih tetap dalam keadaan Islam. Dia harus disolati secara Islam, dikuburkan ke kubur Islam. Tapi diharap yang menyolati itu tukang-tukang kuburannya aja begitu. Kiai jangan sampai menyolati orang-orang semacam itu. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Tapi sayangnya orangnya kaya, soalnya mati kaya. Terus minta santri-santri itu ya, datang baca sholawat, baca Quran lain yang baik. Jadi itu tidak sampai kafir, tapi bahwa perbuatan-perbuatan itu jelas merupakan perbuatan dosa, Bu ya. Perbuatan dosa. Dan ini merupakan muskilah bangsa Indonesia, musibah yang Indonesia adalah bahwa kekayaan alam Indonesia itu akhirnya ada di atas saja di kalangan orang-orang tertentu. Banyaknya orang-orang minta-minta di jalanan, banyaknya orang-orang miskin, banyaknya pengangguran, itu adalah karena tidak meratanya kekayaan Indonesia yang demikian gemah rupa lupa semuanya. Coba kayu saja harganya berapa, ikan-ikan harganya berapa itu, migas berapa itu, berapa premium, bensin macam luar biasa. Mestinya itu menjadi negara terkaya di dunia ini, tapi karena tidak meratanya kekayaan akhirnya. Nah, sekarang kalau Nabi, pamannya Nabi sendiri yang namanya Abu Thalib itu juga tidak masuk Islam loh ya. Ya masuk neraka. Jadi hanya nerakanya bertingkat-tingkat. Nerakanya Abu Thalib itu adalah Abu Thalib kalau suruh menginjakkan perompah dari